بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. Dan takdir ini yang mengikuti ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa tempat, dalam bentuk keseluruhan, menyeluruh, dan dalam beberapa tempat dalam bentuk khusus. Faqad kataba fil lawhil mahfuzi ma syaa, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat di dalam al-lawhul mahfuz segala sesuatu yang Allah kehendaki. Wa idza khalaqa jasadal janini قبل خلق الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات. Dan apabila Allah Ta'ala menciptakan jasad janin sebelum menciptakan ruh padanya, Allah Azza wa Jalla mengutus kepadanya seorang malaikat. Lalu malaikat tersebut diperintah dengan empat kalimat. Fayuqalu lahu uktub rizqahu wa ajalahu wa amalahu wa syaqiyun am sa'idun. Maka dikatakan kepadanya, kepada malaikat tersebut, tulislah rizki janin ini, ajalnya dan amalannya, dan apakah janin ini akan sengsara ataukah bahagia, dan yang semisal dengannya. Fahadat takdiru قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. Maka takdir ini, yaitu derajat yang pertama dari beriman kepada takdir, sungguh dahulu diingkari oleh orang-orang Qadariyah ekstrim, sedangkan yang mengingkarinya pada hari ini sedikit. Inilah derajat yang pertama dari beriman kepada takdir, mengandung dua perkara. Yang pertama, al-ilmu, mengimani bahwasannya Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-kitabatu, mengimani bahwasanya Allah Ta'ala telah mencatat takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wa amma ad-darajatu tsaniyatu, adapun derajat yang kedua dari beriman kepada takdir, فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. Maka dia adalah kehendak Allah yang berlaku dan kemampuannya yang mencakup. Wa huwal imanu bi anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Yaitu mengimani bahwasanya segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki pasti tidak terjadi. Wa annahu ma fis samawati wa ma fil ardi min harakatin wala sukunin illa bimasyiatillahi subhanahu. Dan bahwasanya tidaklah ada di langit-langit maupun di bumi gerakan maupun diam melainkan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. La yakunu fi mulkihi ma la yuridu. Tidak ada di dalam kekuasaan Allah Ta'ala perkara-perkara yang tidak Allah kehendaki. Wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadirun minal mawjudati wal ma'dumati. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, baik itu perkara-perkara yang ada maupun perkara-perkara yang tidak ada. Fama min makhlukin fil ardi wala fis samai illallahu khaliquhu subhanahu. Maka tidak ada satu makhluk pun di bumi maupun di langit melainkan Allah lah yang menciptakannya. La khaliqa ghairuhu wa la rabba siwahu. Tidak ada pencipta selain Allah dan tidak ada Rabb selain Allah Ta'ala. Wa ma'a dhalika faqad amara al-ibada bi ta'atihi wa ta'ati rusulihi wa nahahum 'an ma'siyatihi. Dan bersamaan dengan itu Allah Ta'ala memerintahkan para hamba untuk mentaatinya dan mentaati para rasulnya, dan melarang mereka dari bermaksiat kepadanya. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqina wal muhsinina wal muqsitina. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat ihsan, dan orang-orang yang berbuat adil. Wa yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Dan Allah Ta'ala meridai orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa la yuhibbul kafirina wala yarda 'anil qaumil fasiqina. Dan Allah tidak mencintai orang-orang kafir, Allah tidak meridai kaum yang fasik. Wala ya'muru bil fahsya'i wala yarda li 'ibadihi al kufra wala yuhibbul fasada. Allah Ta'ala tidak memerintahkan perkara yang keji, tidak meridhai kekafiran bagi para hambanya, dan tidak mencintai kerusakan. Wal ibadu fa'ilun haqiqatan, wallahu khaliqu af'alihim. Dan para hamba merekalah yang berbuat secara hakiki, dan Allah lah yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Wal 'abdu huwal mu'minu wal kafiru wal barru wal fajiru wal musalli was sha'imu. Dan hamba dialah yang beriman, dialah yang kafir, dialah yang melakukan ketaatan kepada Allah, dialah yang durhaka kepada Allah, dialah yang melakukan salat, dan dialah yang berpuasa. Walil ibadil qudratu ala a'malihim walahum iradatun. Dan para hamba memiliki kemampuan dalam perbuatan-perbuatan mereka, dan mereka memiliki kehendak. Wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa iradatihim. Dan Allah yang menciptakan mereka, menciptakan kemampuan mereka dan kehendak mereka. Kama qala Allahu Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Bagi siapapun yang menghendaki di antara kalian untuk beristiqamah, dan tidaklah kalian menghendaki kecuali dengan kehendak Allah Rabb semesta alam. Wa hadhihi darajatu minal qadari yukadzibu biha 'ammatul qadariyyatil ladzina sammahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama majusa hadhil ummati. Dan derajat ini dari takdir, yaitu derajat yang kedua dari beriman kepada takdir, yang mengandung dua perkara. Yang pertama, al-masyiatu, mengimani bahwasanya segala sesuatu yang ada dan terjadi, ada dan terjadi dengan kehendak Allah. Yang kedua, al-khalqu, mengimani bahwasanya seluruh makhluk Allah lah yang menciptakannya. Dan derajat yang kedua dari takdir ini didustakan oleh mayoritas orang-orang Qadariyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka dengan majusi umat ini. Wa yaghlu fiha qaumun min ahli al-isbati hatta salabul 'abda qudratahu wa ikhtiyarahu. Dan melampaui batas terhadapnya suatu kaum dari kalangan orang-orang yang menetapkan takdir, sampai-sampai mereka meniadakan dari hamba kemampuannya dan pilihannya. Wa yukhrijuna an af'alillahi wa ahkamihi hikamaha wa masalihaha, dan mereka mengeluarkan dari perbuatan-perbuatan Allah dan hukum-hukumnya hikmah-hikmahnya dan kemaslahatan-kemaslahatannya. Kaum yang disebut terakhir ini, merekalah yang disebut dengan orang-orang Jabriyah, yang mengatakan bahwa para hamba dipaksa dalam berbuat, dipaksa oleh Allah Ta'ala dalam berbuat. Para hamba tidak memiliki kemampuan, kehendak dan pilihan untuk berbuat. Ini mazhab orang-orang Jabriyah. Sampai di sini selesai penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Aqidatul Wasitiyah. Qala asy-syarih hafizahullahu taala Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala mengatakan, والإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيمان. Dan beriman kepada takdir adalah sebuah landasan yang agung dari landasan-landasan keimanan. جاءت به آيات كثيرة. Datang menjelaskannya banyak ayat. Minha ma dzakarahu Syekhul Islami. Di antaranya ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa minha qaulullah taala wa kull syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan di antara ayat yang menyebutkan tentang takdir, firman Allah Ta'ala yang artinya, dan segala sesuatu kami tulis di dalam sebuah kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Lawhul Mahfuz. Wa qawluhu Ta'ala, وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan di sisi Allah kunci-kunci keghaiban tidaklah mengetahuinya kecuali Allah semata, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di daratan maupun di lautan, dan tidaklah ada sehelai daun pun yang jatuh melainkan Allah Ta'ala mengetahuinya. Tidak ada satu biji pun di dalam kegelapan-kegelapan bumi, tidak pula sesuatu yang basah maupun yang kering, melainkan ada di dalam kitab yang menjelaskan, yaitu tertulis di dalam Al-Lawhul Mahfuz. فَأَهْلُ السُّنَّةِ يُؤْمِنُونَ بِالْقَدَرِ بِتَفَاصِيلِهِ بِنَاءً عَلَى نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Maka ahlu sunnah beriman kepada takdir dengan perincian-perinciannya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Kitab dan Sunnah. Wal-qadariyatul ula kanu yungkiruna ilmallahi sabiqa. Dan orang-orang qadariyah terdahulu mereka mengingkari ilmu Allah yang mendahului. Wa annahu qad alima wa kataba ma ya'maluhu al-ibadu wa sya'ahu. Dan mereka mengingkari bahwasanya Allah telah mengetahui dan mencatat segala sesuatu yang dilakukan oleh para hamba dan yang dikehendaki oleh para hamba, dan Allah Ta'ala menghendaki apa yang dilakukan oleh para hamba tersebut. Wa yaquluna innal amra unufun, dan mereka orang-orang Qadariyah terdahulu mengatakan bahwasanya seluruh perkara baru. Maknanya, dan ini mazhab orang-orang Qadariyah terdahulu, bahwa Allah Ta'ala tidak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya. Inilah maksud dari kalimat innal amra unufun, yang mana ini merupakan mazhab orang-orang Qadariyah terdahulu. Walidha kaffarahumus salafu, karena inilah salaf mengkafirkan mereka. Wa minhum ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di antara mereka adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faqad rawal imam Muslimun fi awwali kitabil imani haditsa thamaniyatin an Yahya bin Ya'mur annahu qala li Abdullah bin Umar. Al Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan di awal kitab Al-Iman, hadis nomor 8 dari Yahya bin Ya'mur, bahwasanya beliau berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya Aba Abdurrahmani, innahu qad dhahara qibalana nasun يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنوف. Yahya bin Ya'mur mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar, sungguh telah muncul di hadapan kami orang-orang yang mereka membaca Al-Quran, mereka mengikuti ilmu. Dan Yahya bin Ma'mur menyebutkan keadaan mereka, dan kata Yahya bin Ma'mur selanjutnya, bahwasanya mereka orang-orang tersebut menyangka tidak ada takdir, dan bahwasanya seluruh perkara itu baru, yaitu Allah tidak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya. Qala, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي. Apabila engkau bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, dan mereka pun berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, yaitu demi Allah, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas semisal gunung Uhud lalu menginfakkan emas tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima infak tersebut darinya sampai ia beriman kepada takdir. Thumma qala, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, haddatsani abi Umar bin al-Khattab qala, telah menyampaikan kepadaku ayahku yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin, tatkala kami sedang berada di sisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya tanda perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga laki-laki tersebut duduk mendekat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi al haditha. Lalu laki-laki tersebut menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi alaihi salatu wassalam dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas dua paha Nabi alaihi salatu wassalam al-hadith. Dan hadith inilah yang kita kenal dengan hadith Jibril, yang di antara kandungannya adalah penyebutan rukun-rukun iman yang enam, dan di antaranya adalah beriman kepada takdir. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berdalil dengan hadis ini untuk menetapkan bahwasanya orang yang tidak beriman kepada takdir maka dia kafir. Inilah kandungan beriman kepada takdir, bahwa beriman kepada takdir mengandung dua derajat, masing-masing derajat mengandung dua perkara, berarti seluruhnya empat perkara. Yang pertama, mengimani bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, mengimani bahwasanya Allah Ta'ala telah mencatat segala sesuatu di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, mengimani bahwasanya segala sesuatu yang ada dan terjadi, ada dan terjadi dengan kehendak Allah. Yang keempat, mengimani bahwasanya seluruh makhluk Allah Azza wa Jalalah yang menciptakannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan pekan depan, sehubungan dengan libur KBM Ma'had Aridho Al-Islami, kajian kita juga diliburkan. Dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan kajian intensif akidah ini pada tanggal 15 Zulhijjah, hari Sabtu yang akan datang. Insyaallah ta'ala tafadzalu wa barakallahu fikum. Dan ikhwah yang memiliki kelonggaran waktu, mari bersama-sama menyolatkan jenazah salah satu warga tetangga Ma'had yang tidak jauh dari Ma'had ini ke arah selatan. Jazakumullahu khairan.